Setiap malam sunyi sepi seorang diri. Siapa yang bilang aku akan kecewa? Biar kau pergi tinggalkan diriku. Aku dari dunia cinta. Aku siapa yang bilang setiap malam sunyi sepi seorang.